Baik. Kita lanjutkan. Ikhwati fillah azani wa azakumullah. Dan kebutuhan kita terhadap akhlak, akhlakul karimah, yang semuanya itu adalah dalam rangka untuk penjagaan terhadap ukhuwah. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kasirin minal ilm. Sesungguhnya kita kepada sedikitnya dari adab ataupun akhlak, akhlakul karimah, ahwaju minna ila kasirin minal ilm, lebih kita membutuhkan ila kasirin minal ilm, dari banyaknya ilmu. Tentunya di sini bukan artinya meremehkan daripada ilmu, karena kita mengetahui siapa yang berbicara, yaitu Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah, yang tentunya beliau adalah lautan daripada ilmu. Namun beliau menyatakan yang demikian ini tentunya adalah menunjukkan tentang besarnya kebutuhan seseorang terhadap akhlakul karimah. Terhadap akhlakul karimah. Dan pernah Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah ditanya tentang anfa'ul adab, kemanfaatan daripada adab. Maka beliau menyatakan, at-tafaqquh fid din waz-zuhdu fid dunya wal ma'rifatu bima lillahi alaik. Kemanfaatan daripada adab itu ataupun akhlak adalah at-tafaqquh fid din, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, memahami agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian sikap zuhud fid dunya, az-zuhdu fid dunya, kemudian al-ma'rifatu bima lillahi alaik, kemudian yaitu mengetahui hak Allah, apa yang harus kita lakukan terkait dengan hak-hak Allah. Demikian kemanfaatan daripada al-adab ataupun akhlakul karimah. Dan demikian pula Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyatakan seperti tersebut di dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau menyatakan, wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahih. Dan adab seseorang itu adalah tanda ataupun alamat kebahagiaan dan keberuntungannya. Wa qillatu adabihi unwanu saqawatihi wa bawarih. Dan sedikitnya daripada akhlak ataupun adab seseorang ini adalah merupakan tanda daripada kesengsaraannya. Ikhwati fillah azani wa azakumullah. Demikian pula sebagaimana yang telah kita nyatakan ataupun kita sampaikan di atas terkait dengan akhlakul karimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kaitannya dengan ukhuwah. Rasulullah menyatakan kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Seorang muslim atas muslim yang lainnya haram menumpahkan darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Taib. Hadis ini jelasnya menunjukkan kepada kita bimbingan untuk menjaga ukhuwah. Karena dalam hadis yang lainnya Rasulullah menyatakan terkait dengan hak muslim dan muslim yang lain, al-muslimu lil muslim kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'ban. Seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah bangunan atau seperti bangunan, yasuddu ba'duhu ba'dan, yang memperkokoh satu dengan yang lainnya, menutup kekurangan satu dengan yang lainnya. Taib. Ini satu hadis yang lainnya. Perumpamaan yang diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-muslimu lil muslim kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dha. Sehingga apa? Rasulullah juga menyatakan kullul muslimi 'alal muslim haramun dammuh wa maluhu wa 'irduhu. Yang diperintahkan adalah untuk saling memperkokoh, menguatkan ukhuwah. Sehingga sebaliknya, seorang muslim satu dengan yang lainnya, maka haram untuk mengganggu, untuk menyakiti terkait dengan darahnya ataupun harta bendanya ataupun kehormatannya. Dan terkait dengan masalah tersebut pula, seperti tersebut di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan pernah satu hari ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulana tusalli al-lail wa tasummu an-nahar wa tu'dhi jiranaha bilisaniha la khayra. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khayra fiha, hiya fin-nar. Wa ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita fulanah yang senantiasa menjaga qiyamul lail dan berpuasa pada siang harinya, yang ini menunjukkan amalan-amalan kebaikan dari tatawwu, ia jaga, yang menunjukkan daripada apa, ia telah menjaga pula perkara-perkara yang wajib. Namun ada satu akhlak, yaitu watu adzijiranaha. Namun ia senantiasa menyakiti tetangganya dengan lisannya, yaitu sekedar lisan, maka Rasulullah menyatakan la khaira fiha hiya finnar, tidak ada kebaikan pada orang tersebut dan ia di dalam api neraka. Sehingga ma'asyiral muslimin, ihwati fillah azani wa azakumullah, semuanya ini menunjukkan tentang kebutuhan kita untuk terus mempelajari akhlakul karimah, apakah terkait dengan ucapan ataupun perbuatan, yang semuanya tentunya sangat erat sekali kaitannya dengan penjagaan terhadap ukhuwah tadi, yang merupakan kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita semua. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan yang terkait dengan akhlakul karimah, yang menyangkut tentang lisan, juga tersebut di dalam surat yang sama, dalam Quran surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Dan ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin ihwati fillah azani wa azakumullah, dua ayat tadi jelas menunjukkan kepada kita bimbingan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan lisan, yang masih terkait dengan lisan, haramnya kita untuk berlaku sukhriyah, yaitu melecehkan atau berbangga kepada yang lain. Dan tidaklah muncul as-sukhriyah kecuali dari jeleknya akhlak, dari jeleknya akhlak, sikap merendahkan kepada yang lain terhadap sesama kaum muslimin. Taib. Dan demikian pula kita dilarang untuk memberikan lakap-lakap, ini juga terkait dengan lisan, adab di dalam kita bermukhatabah, yaitu berinteraksi kepada yang lain. Kita dilarang untuk menjuluki julukan-julukan atau penyebutan-penyebutan yang tidak layak kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan demikian pula dalam ayat tersebut kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala masih terkait dengan lisan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, atau yang sebelumnya, yaitu kita diperintahkan untuk menjauhkan diri dari dunun, persangkaan-persangkaan yang tidak selayaknya kita persangkakan kepada saudara-saudara kita, sesama kaum muslimin, terkhusus sama ahlus sunnah. Dan demikian pula kita dilarang, masih terkait dengan lisan, dari perbuatan ghibah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu ghibah yang dilarang tentunya, yaitu penyebutan sesuatu yang terkait dengan keadaan saudara-saudara kita, aib saudara kita, yang ketika ia mendengarnya ia tidak suka. Ikhwati fillah azani wa jazakumullah, semuanya itu terkait dengan lisan ataupun adab di dalam kita berinteraksi kepada yang lain, yang ini adalah kita senantiasa mempelajarinya, tentunya sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana kita berbicara kepada sesama kita, bersikap kepada sesama kita, bagaimana kita berbicara kepada kedua orang tua kita, wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā, dan janganlah kalian membentak mereka, dan ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, setelah Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan dan memerintahkan kepada kita untuk berlaku kebaikan kepada keduanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Rabb kalian telah memerintahkan, telah mewasiatkan untuk kalian, alla ta'budu illa iyyah, untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak memberikan jenis-jenis ibadah, seluruh jenis ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tua berlaku kebaikan. Taib. Ila akhiril ayah. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan terkait dengan lisan. Wala takul lahumā uff. Jangan pernah kalian menyatakan kalimat uff, yang dijelaskan oleh para ulama kita, sebuah kata yang paling ringan dari ucapan celaan. Kita dilarang. Ini adab terkait dengan interaksi bersama orang tua. Kemudian ayat berikutnya menyatakan wala tanharhuma, dan janganlah kalian mengangkat suara di hadapannya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah ucapan yang baik kepada keduanya. Ini masih terkait dengan sikap dalam berinteraksi, terkait dengan ucapan, tutur kata yang dibimbingkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berinteraksi kepada orang-orang yang berada ataupun yang ada di bawah umur kita, kepada anak-anak. Semua ada di dalam bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tentunya mengingatkan kepada kita untuk betapa besarnya kebutuhan kita terhadap adab, yang terkait dengan adab ketika kita berbicara kepada yang lain. Belum lagi terkait dengan perbuatan yang terkait dengan al-fi'l. Seperti juga dalam bimbingan-bimbingan sunnah yang lain yang menyangkut dengan perbuatan, seperti kita tidak boleh menyakiti kepada manusia yang lain ataupun kepada tetangga dengan perbuatan, dan ini jenisnya sangat banyak sekali. Seperti tadi yang dinyatakan terkait dengan perbuatan seorang yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, la khaira fiha hiya finnar, tidak ada kebaikan bagi padanya dia di dalam api neraka. Ini terkait dengan ucapan ataupun menyakiti dengan ucapan, belum lagi terkait dengan perbuatan, lebih-lebih lagi. Secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah, atau falyuk, dalam perintah falyukim jarahu, maka muliakanlah tetangganya dan janganlah menyakiti tetangganya. Pemuliaan kepada tetangga juga telah disebutkan di dalam sekian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti idza dabahta dabhatan, ketika kalian menyembelih satu sembelihan, maka hitunglah tetangga kalian. Artinya, perhatikanlah tetangga kalian. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-mu'minat, la tuhkiranna jaruhu bijarih atau jaraha, janganlah wanita-wanita kaum mukminat, janganlah kalian meremehkan sedikitpun daripada tetangganya, walau bifirsi nasah, sekalipun hanya dengan pemberian berupa kaki kambing. Artinya suatu pemberian yang sedikit. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan apa? Al-fi'l. Pemuliaan kepada tetangga. Dan ini juga terkait dengan akhlakul karimah. Terkait dengan akhlakul karimah, yaitu memperhatikan, memiliki solidaritas dalam kehidupan bertetangga. Dan bahkan dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya adalah Syekh Shalih Fauzan Abdul Fauzan hafizahullah, menyangkut ayat Allah atau terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan di atas, alladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina, dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat dengan suatu yang tidak mereka usahakan. Faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Termasuk contoh yang disebutkan oleh beliau hafizahullah, bahkan terkait dengan perkara-perkara, di antaranya adalah bahkan dalam bangunan rumah sekalipun, dicontohkan oleh beliau bangunan rumah ketika membangun dalam satu lingkungan yang di situ sangat berdekatan, maka kita wajib memperhatikan keadaan tetangga kita. Ketika kita membangun rumah lebih daripada lantai satu misalnya, kita wajib memperhatikan jendela-jendela ataupun lubang-lubang yang ada pada rumah tersebut. Ini dicontohkan oleh beliau. Dan ketika kita tidak memperhatikannya, maka ini termasuk daripada kita tergolong termasuk dalam ancaman di dalam ayat tadi. Demikian juga terkait dengan aliran air buangan yang keluar dari toilet-toilet kita. Apakah yang menimbulkan bau ataupun menimbulkan perkara-perkara yang lain yang mengganggu kehidupan tetangga, maka ini juga sebagai contoh. Ketika kita tidak memperhatikannya, maka kita termasuk daripada seorang yang diancam di dalam ayat tadi, alladzina yu'dunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Dan masih banyak sekali contoh-contoh yang lain terkait dalam kehidupan kebersamaan dalam satu lingkungan, dan demikian pula dalam kehidupan masyarakat dan di tempat-tempat umum, seperti yaitu pada fasilitas-fasilitas umum, apakah yang ada di dalam masjid, seperti yaitu toilet-toilet umum, ketika kita menggunakannya dan kita tidak membersihkannya setelah kita menggunakannya, atau kita meninggalkan sesuatu yang itu mengganggu saudara kita kaum muslimin yang lain, maka ini termasuk daripada kita termasuk daripada seorang yang diancam di dalam ayat Allah tadi, alladzina yu'dunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Satu contoh misalnya, kita membuang ingus dan kita tidak bersihkan, misalnya menempel pada tembok-tembok ataupun dinding-dinding toilet yang itu merupakan fasilitas umum, kemudian ada saudara kita kaum muslimin yang lainnya kemudian datang di situ dan kemudian melihatnya, menyaksikannya dan terganggu, merasa terganggu, maka sungguh kita telah menyakiti saudara kita kaum muslimin yang lainnya, dan kita masuk dalam ancaman ayat tadi. Dan selain daripada itu, banyak dicontohkan yang semuanya kembali kepada akhlak, kebutuhan kita untuk senantiasa dan terus-menerus mempelajari akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwati fillah azani wa azakumullah. Dan tentunya selain daripada menjaga akhlak yang mulia tadi secara keseluruhan tentunya, dan demikian pula dalam penjagaan al-ukhuwah, untuk kita agar terus terjaga ukhuwah kita, maka di antara yang paling besar adalah dalam penjagaan al-ukhuwah imaniyah ataupun ukhuwah islamiyah adalah senantiasa kita menjaga kecintaan kepada sesama kaum muslimin, yaitu menumbuhkan rasa cinta, kecintaan atas dasar daripada iman, kecintaan atau mahabbah diniyah, karena saudara-saudara kita itu adalah saudara-saudara kaum muslimin, terkhusus adalah ahlu sunnati wal jamaah, yang satu akidah, satu manhaj, dan ini tentunya yang menjadikan dasar kecintaan yang paling besar di antara sesama kaum muslimin, dan ini adalah bentuk penjagaan terhadap ukhuwah yang paling besar. Di antaranya adalah dengan kita senantiasa menjaga amalan saleh. Dengan kita senantiasa menjaga amalan saleh. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alur rahmanu wudda, dalam Quran surah Maryam. Siapa yang hafal? Innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu ar-rahmanu wudda. Baik. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka pada hati-hati mereka al-wudd, yaitu mahabbah diniyah. Dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati hambanya, karena hati kita adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang menjaga, yang beriman dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan pada hati-hati orang-orang yang beriman tersebut al-wud, rasa kecintaan atas dasar iman dan amalan saleh. Sehingga apa? Dalam rangka menjaga ukhuwah, ikatan yang besar dalam ukhuwah imaniyah, maka apa? Dengan cara menjaga amalan saleh, menjaga iman dan amalan saleh. Innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan jadikan untuk mereka al-wudd, yaitu rasa kecintaan Allah tumbuhkan pada hati-hati orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan yang menjaga amalan soleh, rasa saling mencintai. Dan ketika sudah tumbuh rasa saling mencintai, maka kuatlah al-ukhuwah. Karena akan tertepis ad-dunun, jeleknya persangkaan, berbagai macam persangkaan. Dengan kecintaan, maka akan tumbuh rasa ta'awun, alal birri wa taqwa. Dengan dasar kecintaan imaniyah, akan tumbuh solidaritas, sikap keluasan kepada sesama kaum muslimin. Ketika mendengar saudara kita terkena musibah, terbetik dalam hati kita karena rasa cinta yang didasarkan di atas iman, dan yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ikhwati fillah azani wa jazakumullah, semoga yang sedikit ini memberikan kemanfaatan terkhusus bagi saya pribadi dan mengingatkan saya pribadi dan seluruhnya, dan kemudian kepada ikhwah semuanya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.